pada setiap detik berlalu, kan ku sebut namamu selalu di hatiku, juga di pikirku. Agar tidak terputus cintamu, aku akan terus memuja-muja namamu hingga akhir waktu. Kekasih, maaf, oh maafkanlah segala noda-noda kegelapanku.